Oke, Bu. Terima kasih banyak kamu sudah menuruti ya. Dengarin meskipun aku gak buruk tau, gak apa-apa. Oke, sisa untuk ibu-ibunya yang sebelah kanan juga, sebelah kiri, anteng-anteng semuanya. Terima kasih kehadirannya. Kita goyang bareng lagi yuk.